Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan tidak bosan-bosannya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah, karena itu adalah inti dari semua seluruh ibadah kita. Pada hari ini kita mengkaji surah Al-Hajj ayat ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك هم أصحاب الجحيم. Orang-orang yang berusaha dengan maksud menentang ayat-ayat kami, kata Allah, dengan melemahkan artinya kemauan untuk beriman, mereka itulah penghuni-penghuni neraka. Mu'ajizin diartikan di sini adalah orang-orang yang menantang ayat-ayat kami, kata Allah. Allah mengatakan pada orang-orang tersebut, ulaika ashabul jahim. Orang itulah yang betul-betul penghuni-penghuni neraka. Maka pada ayat yang kita kaji ini adalah sebuah usaha mereka. Artinya usaha mereka ini adalah berseberangan dengan ayat Al-Quran. Karena ayat yang sebelumnya yang kita kaji pada pertemuan yang sebelumnya, itu mengajak kita beriman kepada Allah dan untuk beramal saleh. Orang hanya beriman, tidak beramal saleh, berarti dia bukan orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu harus bekerja keras, harus bekerja keras beramal soleh supaya terbukti bahwasanya atas dasar keimanan itulah insya Allah dia akan mendapatkan nikmat dan rahmat Allah yang tiada terhingga. Tapi ketika umat Islam atau umat yang lainnya berupaya betul-betul menantang ayat-ayat kami, kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Maka disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Untuk itulah orang-orang tersebut akan menjadi bahan api neraka, yaitu manusia-manusia yang menantang firman Allah, menantang ayat-ayat Allah, dan mereka tidak mau beriman, surut dalam keimanan mereka. Maka orang itulah yang betul-betul akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini adalah hal yang sangat tercela, karena mereka sudah berupaya, tapi berupaya mereka itu betul-betul lari dari jalan yang diridhoi Islam. Mereka apabila mendengarkan kebaikan, mereka meremehkan tentang kebaikan tersebut. Apabila mereka melihat orang-orang salat, mereka berupaya untuk menahan supaya orang tidak salat dengan diadakan hiburan yang untuk mencari gantinya yang lebih menarik lagi. Ingatlah, orang-orang yang selalu berusaha saddun an sabilillah, menahan orang-orang pada jalan Allah, azabnya itu adalah amat sangat pedih. Maka ada sebuah cerita, ya, ada seorang yang melaporkan kepada Ziyad bahwa Hammam bin Abdullah As-Salul telah mencaci dirinya. Ziyad adalah seorang pemberang, artinya orang yang sangat marah. Dia berkata kepada orang tadi, saya akan mempertemukanmu dengan Hammam untuk mengecek kebenaran laporanmu. Maka sang pelapor tidak mampu berkelit. Ia hanya menjawab, boleh pasti si Hammam tidak dapat mengingkari apa yang dikatakannya. Padahal dalam hatinya ia membatin, semoga Allah mengeluarkan diriku dari masalah ini. Arti dari cerita ini adalah hal yang buruk, hal yang buruk itu dilarang oleh agama, baik itu dalam menghasut satu sama lainnya atau menambahkan informasi, tambahan informasi itu untuk memburukkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Maka hal inilah yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini sudah ada narasumber kita akan menjelaskan lagi lebih jauh siapakah orang-orang walladzina sa'au. Orang-orang lalazina sa'au fi ayatina mu'ajizin, yang betul-betul menantang firman Allah ataupun ayat-ayat Allah. Kami persilakan Dr. Haji Zainal Arifin. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq dan terima kasih para pendengar yang telah hadir pada acara 7 April di Aula MUI Sumatera Utara. Dan terima kasih juga para donatur dan para wakif yang telah mewakafkan tafsir inspirasi untuk pedalaman Sumatera Utara yang kita cintai ini. Semangat berwakaf tafsir inspirasi tidak lepas dari ayat 51 yang kita sampaikan pada hari ini. Wallazina sa'u fi ayatina mu'ajizin. Orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq. Banyak usaha manusia untuk melemahkan iman mukmin. Padahal iman itu adalah kekuatan seorang mukmin hidup di dunia ini. Tidak ada garansi, tidak ada jaminan yang lebih hebat melain garansi dan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah pemilik alam semesta beserta isinya. Dialah pemilik tubuh kita. Dialah pemilik orang tua kita. Dialah pemilik orang-orang yang kita cintai. Dialah pemilik harta benda yang kita miliki sebenarnya. Maka ketika kita berserah kepada sang pemilik hakiki, maka sebenarnya itu adalah kekuatan kita. Ketika Islam mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Dia, sebenarnya kita menginginkan kebahagiaan bagi umat manusia. Kita menginginkan umat di Sumatera Utara berbahagia berkat iman kepada Allah. Kita menginginkan bangsa Indonesia berbahagia berkat iman kepada Allah. Bagaimana wujud iman itu diperkuat? Bagaimana wujud iman itu dirasakan di dalam sanubari manusia? Bagaimana kita merasakan bahwa Allah itu ada bersama kita? Al-Quran adalah solusi yang perlu kita baca. Memahami Al-Quran lewat tafsirnya, diantaranya tafsir inspirasi, adalah cara untuk memahami keberadaan Allah dan merasakan kekuatan di dalam iman tersebut. Maka segala usaha untuk melemahkan iman itu sebenarnya hanya akan menghancurkan diri kita sendiri. Segala usaha untuk melenyapkan dan melemahkan iman di bumi Sumatera Utara, di persada Indonesia yang kita cintai ini, hanya akan menghancurkan negara Indonesia itu sendiri. Allah tetaplah zat yang maha kuasa. Kita manusia dan kita negara adalah menjadi lemah tanpa iman kepada Allah. Maka tafsir inspirasi yang dapat kita ambil dari ayat 51 sebelum kita tutup, di luar kemampuan mereka untuk menggagalkan rencana Tuhan. Rencana Tuhan, takdir Allah tidak mungkin digagalkan oleh manusia. Segala yang dapat manusia lakukan ialah mereka akan lebih dalam terjerumus, terperosok ke dalam keadaan rohani yang begitu hancur dalam diri mereka. Mereka makin dalam, makin terpuruk ke dalam neraka. Semakin jauh kita dari Tuhan, semakin jauh kita dari iman, semakin dekat kita kepada neraka, dan semakin terperosok pula kita di jurang neraka itu. Maka jangan lemahkan iman dirimu, jangan lemahkan iman saudaramu. Ayo mari kita berwakaf memperkuat iman saudara kita dengan menebarkan tafsir inspirasi. Ya, kesimpulan dari ayat yang kita kaji pada saat ini adalah jangan sampai sekecil apapun keburukan itu kita budayakan. Dari mendengar, menyampaikan apa yang didengar, maka perlulah kita betul-betul menjaga lisan kita. Karena Allah juga sudah menjanjikan dan Rasulnya, barang siapa yang dapat menjaga lisannya dari perkataannya atau menyelamatkan orang lain, maka Allah akan menyelamatkan ia dari hal tersebut. Begitu juga Rasulullah juga mengatakan, hal-hal yang buruk kita sudah mengetahui semuanya itu, tapi janganlah dijadikan ajang cerita sehingga berkepanjanganlah dosa-dosa kita. Marilah kita betul-betul berupaya. Berupaya apa? Berupaya kita beristighfar. Kita cari jalan yang lain. Sudah cukup lama kita berbuat seperti itu. Marilah kita untuk mencarikan gantinya yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah akan menjamin rezeki kita mengalir terus, yang tidak pernah terputus. Begitu juga Allah menjanjikan keampunan. Ampunan itu sudah jamin dari Allah pada pertemuan yang sebelumnya bagi hamba-hamba yang betul menjalankan apa yang sudah diridhoi oleh Islam. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.